Rahimahullah, orang-orang yang mantan-mantan hadirin dan NII ini, kalau belajar Rahimahullah, kalau tidak betul-betul dikunci tentang pikirannya, dia akan berubah. Dan dia setiap ada fitnah, akan muncul dia. Fitnah muncul. Fitnah muncul dia. Ini yang terjadi di Madinah sampai hari ini. Penyokong-penyokong fitnah dan pentolan-pentolan fitnah di negeri Madinah di hari ini penyerahmat mulai dan sampai negeri luar. Di Amerika, Tunis, Maghribi, Yaman, Libya. Rata-rata adalah mantan-mantan daripada hadirin dan takfirin, ikhwan muslimin, dan hadirin. Mantan-mantannya. Saya baru kemarin diceritakan oleh saudara-saudara pas saya kita. Terus disebut nama berarti. Kota Mekah. Ada dua orang, kakak beradik. Orang yang betul-betul hadadi kulit. Tumukar hadadiin, dia rujuk. Rujuk dia. Gabung dengan Faleh Harbi, pada masa di Faleh Harbi belum hadadi dia. Belum jepang dia, gabung sama dia. Muncul fitnah hadadi harah Faleh Harbi, masuk lagi ke dalam dia. Tobat, sekarang dia lagi. Ada lagi di fitnahnya ada dia. Itu sebut namanya pada kalian. Jadi berahmatullah kata Syekh Ustama Lakti kepada saya ketika saya ke rumahnya di kantoran pemalak kami pada saat itu sudah makan malam di jajah dengan dia. Dia katakan mereka itu rata-rata mantan daripada kalau tidak hajurin, tidak Abdul Hasan Ma'arif, kalau tidak ikhlas muslimin, kalau tidak takfirin, kutubin, sururin, banyak.